harus dimandikan seperti mandinya orang yang junub. Nah, ini tentu harus ada dalil yang sahih, dan karena tidak ada maka tidak ada hukum seperti itu dan orang tidak boleh mengada-ada. Adapun yang kedua berkenaan dengan menggunting rambut itu sendiri secara umum bagi kaum wanita, pada dasarnya memotong rambut bagi laki-laki dan wanita adalah dibolehkan. Memang ada dalam hadis riwayat Abu Dawud, kemudian riwayat Imam Ad-Darimi, Ad-Daruqutni dari Ibnu Umar, demikian pula dalam riwayat An-Nasai dan Imam At-Tirmidzi dari Ali, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang wanita mencukur rambutnya secara pendek, secara gundul. Laisa 'alan nisa'i al-halaku, innama 'alan nisa' at-taqsir. Tidak boleh bagi wanita itu menggunduli rambutnya, hanyalah bagi wanita boleh memotongnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah melarang antahlikul mar'atu ra'saha, wanita mencukur cepak, mencukur rambutnya secara gundul. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ad-Daruqutni, Ad-Darimi, An-Nasai dan At-Tirmidzi. Namun hadis ini kedudukannya lah dhaif atau lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Karena ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum, maka pada dasarnya bagi wanita maupun laki-laki menggunting rambut sesuai dengan kelazimannya, kebiasaannya. Bagaimana biasanya kaum wanita berambut, bercukur, demikian pula bagaimana kaum laki-laki berambut dan bercukur. Nah, tentu saja ada kaidah umum, yaitu tidak dibolehkan kaum laki-laki meniru dan menyerupai dandanan, pakaian, perilaku, penampilan, termasuk di dalam memelihara rambut seperti kaum wanita. Dan wanita tidak boleh meniru, menyerupai dandanan, pakaian, perilaku, termasuk di dalam menata rambutnya seperti kaum laki-laki. Nah, ini yang diharamkan oleh agama adalah dari segi menirunya. Oleh sebab itu bagi kaum wanita yang lazim seperti kaum wanita, dan bagi laki-laki yang lazimnya bagi kaum laki-laki, dan tidak boleh saling meniru. Nah, ini yang sahih dari hadis Nabi. Adapun secara khusus mencukur rambut atau memotongnya, memendekkannya bagi kaum laki-laki maupun kaum wanita, ini adalah sama saja, karena hadis yang melarang dan membedakan kepada kaum wanita dalam hal larangan mencukur rambut itu adalah hadis yang dhaif. Demikian rekan dakta, kepada rekan penanya di 08521638062 sekian. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah dari Bapak Surasa di Karawang. Apa hukumnya sholat Jum'ah di tempat yang khotibnya menggunakan khutbah dengan bahasa yang tidak dipahami, seperti bahasa Arab? Apakah sah atau tidak? Secara hukum, seseorang melaksanakan sholat di tempat yang khutibnya melaksanakan khutbah dengan bahasa yang tidak dimengerti, apakah dengan bahasa Arab atau bahasa daerah atau dengan bahasa asing, yang salah seorang jamaah atau sebagian jamaah tidak mengerti, secara hukumnya sah saja sholat Jumat tersebut, ya. Karena tidak ada dalil bahwa syarat sahnya itu harus paham apa yang dibacakan khotibnya. Karena sampai sekarang juga masih banyak para jamaah yang belum paham apa yang dibaca, jangankan dalam khutbah, di dalam sholatnya sendiri, ya. Bacaan fatihahnya, bacaan doa-doanya, tentu masih banyak yang tidak paham. Namun secara hukum sahnya, ya, tetap dia itu sah. Tetapi kalau berbicara tentang hukum keutamaan, kemudian berbicara tentang kesempurnaan, keafdolan, Tentu saja khatib yang menyampaikan khutbah dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh jamaahnya, dan jangan-jangan khatibnya sendiri juga tidak paham ya, karena hanya membacakan saja. Nah, ini lebih ironis lagi kalau ternyata ditanyakan ke Pak khatibnya apa yang disampaikan tadi dalam khutbahnya itu, ternyata dia sendiri juga tidak tahu karena hanya membacakan. Ini tentu suatu musibah ya. Pengertiannya arti musibah ini suatu hal yang sangat tidak baik bagi makna kekhusyuan dalam ibadah. Karena tujuan dari khutbah ini adalah memberikan pengajaran, memberikan himbauan, memberikan ajakan, nasihat mingguan. Nah, ini kalau jamaah Jumat ini yang mereka itu barangkali jarang ke masjid, ke masjidnya hanya satu Jumat sekali, sudah satu Jumat sekali datangnya dikasih pelajaran yang tidak mengerti. Nah, ini sayang sekali, zalim ya. Khatib itu tentu telah berbuat zalim. Jamaah yang seminggu sekali saja ke masjid untuk mendengarkan khutbah diberi pelajaran yang dia tidak mengerti. Lantas kapan dia akan mengetahui kandungan-kandungan ajaran dari agamanya? Nah, sebab itu tentu ini adalah tidak sesuai dengan tujuan dari khutbah itu sendiri, untuk menjadi peringatan, seruan takwa, dan pelajaran-pelajaran nasihat penting dari agama Allah, terutama dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian rekan dokter sekalian, dari Abu Salma di Tambun, dan hal yang serupa juga ditanyakan oleh beberapa rekan dakta, apakah jual beli dengan menggunakan perantara, boleh si perantara itu meminta keuntungan kepada si penjual, yang dalam bahasa fikihnya disebut simsar ya, atau samsaroh, perantara. Kalau seseorang bekerja atau menjadi perantara bagi transaksi jual beli, si A dan B mengadakan transaksi jual beli lalu C sebagai perantaranya, lalu C meminta upah yang memang sudah dijanjikan oleh A, yaitu adalah sesuatu yang halal. Umpamanya A menyuruh ke C, tolong tawarkan barang saya ini ke B. Kalau nanti jadi, ia diberikan bagian dari penjualan barangnya itu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang dibolehkan di dalam fikih Islam, yaitu samsaroh. Selama tentu saja batasannya tidak boleh ada di situ manipulasi, tidak boleh ada di situ an-najash, yaitu memuji-muji harta barang jualannya dengan yang tidak semestinya untuk mengelabui pembeli ya. Tetapi selama dilakukan dengan cara yang wajar, yang normal, lalu si perantara ini atau as-simsar ini mampu menjual dengan harga yang lebih tinggi sehingga memberi keuntungan yang lebih besar kepada pedagangnya, sehingga ia berhak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut. Demikian Abu Salma di Tambun. Kemudian pertanyaan yang berikutnya rekan dakta sekalian, ini dari Bapak Aris ya di Kedung Waringin. Benarkah boleh mengecat rambut dengan peacock atau cat rambut selain warna hitam? Ya betul, dibolehkan ya. Dibolehkan mengecat rambut baik itu laki-laki maupun wanita dengan cat rambut yang bersih, yang tidak najis ya, yang bisa terbawa sholat. Dan Rasulullah memang menganjurkan menghindari dengan warna hitam. Kenapa? Karena salah satunya tradisi dari orang-orang Yahudi di Madinah, mereka mengecat rambut dengan warna hitam. Maka Rasulullah bersabda, "Wajtanibus sawad wa khaliful yahud." Jauhi warna hitam dan berbedalah dengan kaum Yahudi. Jadi larangan tersebut lebih bersifat makruh ya, untuk menghindari peniruan dengan orang-orang kufar. Demikian Pak Aris di Kedung Waringin. Kemudian dari Bapak Uban yang juga sama dengan Bapak Abu Aslam, pertanyaannya, berapakah keuntungan yang diberikan kepada pemodal dengan pelaku usaha? Mengenai berapa keuntungan yang diberikan kepada pemodal dan pelaku usaha dalam sebuah kerjasama mudorobah atau kirod, itu tentu saja sesuai dengan kesepakatan. Kalau pelaku usaha itu upamanya murni hanya menggunakan tenaganya, jasa, kemampuannya, keahliannya, dan 100% dari modal usaha ditanggung oleh pemodal, nah mungkin itu bisa lebih besar bagi pemodal, bisa 70-30% umpamanya. Tetapi kalau pemodal itu hanya sebahagian memberikan modalnya dan pelaku usaha juga memiliki modal sendiri, sehingga ia di samping memberikan jasa tenaga juga ia memberikan pemodalan yang lain bersamanya. Nah tentu saja itu mengenai pembagiannya dikembalikan kepada kesepakatan bersama yang saling menguntungkan, tidak merugikan ya. Pertanyaan berikutnya rekan dokter sekalian dari Mas Toto ya, tidak menyebutkan alamat. Apakah di Masjid Nabawi sering saya lihat orang sholat sunat terus menerus? Nah apakah yang dilaksanakan tuh sholat sunat apa? Wah saya sendiri tidak tahu ya, harusnya ditanya itu yang sholatnya sholat apa gitu ya. Kok sering sekali dan banyak sekali sholat sunatnya, padahal mereka sedang safar. Barangkali ya Pak Toto, orang yang sedang safar banyak melaksanakan sholat itu, mereka berpedoman kepada hadis Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW apabila sedang safar, beliau sholla ala rohilatihi wa kabbaro haisu tawazzahat. Rasulullah itu sholat di atas kendaraannya dan beliau sholatnya itu bertakbirnya ya menghadap kemana arah kendaraannya itu. Sehingga sebahagian para ulama fikih memandang bahwa di sholat di perjalanan atau di safar ini ada yang disebut dengan sholat mutlak. Sholat yang tidak ada kaitannya dengan yang wajib atau yang lain, tetapi semata-mata sholat mengisi waktu yang luang, dikategorikan sholat mutlak. Barangkali itulah penafsirannya. Hanya saja itu Rasulullah laksanakan di perjalanan, yaitu menunggu sampai di tujuan. Adapun tidak ditemukan dalil kalau beliau sampai di tujuan beliau terus menerus melaksanakan sholat sunnah. Nah jadi kita tidak mengetahui apa dasar bahwa terus-terusan memperbanyak sholat sunat yang tidak terhitung seperti di Masjid Nabawi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah dari Ibu Sukmawati ya. Apakah maksud bahwa Al-Quran tidak boleh ditafsirkan secara letterlek ya, atau secara harfiah? Tentu saja penafsiran Al-Quranul Karim telah ada kaidah-kaidahnya yang terdapat dalam ulumu tafsir ya, ilmu-ilmu tafsir. Bagaimana kebahasaan Al-Quran, bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana penafsirannya menurut Rasulullah, para sahabat, dan para ahli bidang tafsir. Ini sudah ada kaidahnya. Jadi tidak boleh sembarang orang menafsirkan semaunya. Apalagi hanya sebatas membaca atau memperhatikan tarjamahnya, ini akan jauh sekali ya. Memang ada beberapa ayat yang tidak bisa dipahami secara harfiah, secara letterlek, melainkan harus dipahami asbabun nuzulnya, kemudian maknanya, karena ada kalanya Al-Quran itu memiliki makna hakiki dan makna majazi, makna asal atau makna kiasan. Itu diketahui dari rangkaian kalimatnya, siyakul kalam, dan dari asbabun nuzul, dan juga penafsiran para ahli bahasa Al-Quran, juga para mufasir. Upamanya kita membaca salah satu ayat di dalam surah Al-A'raf, ada ayat ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasan-perhiasanmu setiap kamu datang ke masjid. Nah, kalau kita baca secara harfiah, secara letterlek, berarti orang setiap mau ke masjid itu harus membawa perhiasannya ditenteng ke bawah ke masjid, yang punya emas, punya perak. Nah, dibawa ke masjid. Ini kalau kita hanya baca terjemah saja atau secara harfiah ya. Tetapi menurut para mufasir dan asbabun nuzulnya ayat itu adalah mengecam kebiasaan orang-orang musyrik yang kalau datang ke Ka'bah beribadah secara telanjang, melepaskan pakaiannya. Kemudian ayat itu memerintahkan bahwa orang yang mau beribadah kepada Allah, khususnya sholat, harus dengan pakaian yang baik, yang bagus, yang indah. Jangan dengan pakaian yang buruk. Nah, inilah dalil bahwa orang yang mau sholat itu adalah berpakaian yang rapih. Sehingga Rasulullah sendiri memakai pakaian yang paling bagus yang beliau miliki untuk melaksanakan sholat, terutama Jumat, hari raya. Sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan seperti itu. Jadi pengertian ambillah perhiasanmu setiap mau ke masjid bukan membawa emas perak dibawa ke masjid. Tetapi maksud perhiasan itu pakaian, karena salah satu fungsi pakaian adalah keindahan. Kemudian setiap ke masjid, ya ke masjid itu maknanya mau ibadah, dan ibadah yang terbesar adalah sholat. Ini sebagai contoh saja ya Ibu Sukmawati, bahwa memang betul tidak boleh menafsirkan Al-Quran secara letterlek, secara harfiah pada ayat-ayat tertentu. Tetapi pada ayat-ayat yang lain justru mungkin harus letterlek. Jadi tergantung konteks ayatnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah dari Bapak Usman di Karawang. Bagaimana hukum orang yang berpuasa tetapi ketika ia sahur masih dalam keadaan junub, lalu ia mandi sebelum subuh? Bapak Usman di Karawang, orang yang melaksanakan puasa dan sahur dalam keadaan masih junub, kemudian dia mandi sebelum subuh ataupun mandi setelah subuh, itu pada dasarnya sah saumnya ya, sebagaimana ditegaskan oleh Siti Aisyah dalam banyak riwayat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan saum padahal beliau masih dalam keadaan junub hingga datang waktu subuh. Nah, ini menunjukkan sahnya saum orang yang dalam keadaan junub lalu masuk waktu subuh. Kemudian satu lagi pertanyaan rekan dakta sekalian dari penanya, ini adalah Bapak Adih di Lebak Bulus ya. Apakah sistem mudorobah yang dilaksanakan oleh bank syariah sekarang ini sudah sesuai dengan sunnah? Setahu saya yang dilaksanakan sistem mudoroba atau kirod oleh BMI Bank Muamalah, yang pernah saya mengikuti penjelasannya, itu nampaknya memang mengacu kepada prinsip-prinsip mudoroba dan kirod secara akad syariat ya. Demikian Bapak Adi di Lebak Bulus. Rekan dakta sekalian, kami persilakan Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan atau ada permasalahan fikih yang tidak memungkinkan untuk disampaikan secara langsung karena keterbatasan waktu kami di sini, bisa melalui 0815-11-107-107. Dan beberapa pertanyaan yang cukup banyak kami terima, namun sebahagiannya juga bersamaan pertanyaan itu kandungannya, dan sebahagian lagi persoalan-persoalan yang sudah sering kami jawab, maka mohon maaf apabila tidak dijawab lagi di sini. Dan rekan-rekan sekalian, kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin berinteraktif secara langsung, yang mungkin sudah siap di ujung telepon, kami persilahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari Widodo. Pak Widodo ya? Iya. Di mana nih Pak? Di Jatibening. Iya, silakan. Saya ini mau tanya, kan saya sekarang lagi menjalankan usaha kredit itu. Mm-hmm. Kredit itu, tapi saya bukan uang sendiri, jadi saya cuma menjalankan aja. Mm-hmm. Keuntungannya itu dua kali lipat dari harga barang. Itu gimana? Itu termasuk riba atau enggak? Mm-hmm, betul. Hanya itu aja. Baik, yang saya tanyakan. Makasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Widodo di Jati Bening, ya. Pada dasarnya penjualan itu tidak ada batas meminta keuntungan. Apakah 1,5 kali lipat atau 2 kali lipat sesuai dengan kelaziman. Dan dalam prinsip jual beli itu adalah antarodin, bahwa masing-masing merasa puas dan merasa ridho. Dan dasar dari kepuasan keriduan itu tentu adalah harga yang dipahami dan wajar diketahui oleh konsumen maupun oleh produsen, oleh produser, ya, sehingga dalam Al-Quran dikatakan ila antakuna tizarotin antarodin, kecuali keadaannya jual beli yang kamu saling merelakannya, meridoinya, ya. Jadi tidak ada ketentuan harus berapa persen daripada keuntungan, meskipun itu 2 kali lipat akan ada bang, mungkin itu sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat. Tapi memang itu kelaziman dari barang tersebut, nah, itu tidak termasuk kepada saya, Pak Widodo di Jati Bening. Kami persilahkan kembali rekan Dakta. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Gimana Mas Agung? Mas Agung, kerana Ustaz. Iya, silakan. Iya, anak mau tanya, Ustaz. Biasanya kan setelah ada salat asar itu kan ada waktu senggang, Ustaz, ya. Gimana kalau waktu itu kita isi untuk kultum gitu, Ustaz, sebentar. Masalahnya apa? Baca di hadis bahasanya Rasulullah itu pernah setelah salat asar langsung berdiri memberi tausiah ke jamaahnya, Ustaz. Betul. Ya. Nah, soalnya takutnya anak pengennya itu menyampaikan, ya, mungkin anak ilmu sedikit yang sampaikan. Betul. Dan rumah dengan lain gitu, Ustaz. Betul, ya. Kiranya itu, Ustaz. Baik, ya. Syukran, Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung di Kramat Jati. Memberikan kultum atau tausiah ba'da sholat, pada dasarnya di setiap waktu sholat mana saja seseorang menyampaikan kuliah 7 menit atau tausiah kepada jamaah untuk membagi ilmu, tentu saja itu adalah mubah. Bahkan kalau para jamaah itu sibuk sekali, tidak pernah mengaji, membaca, sehingga kalau tidak dibaca akan sama orang, dia gak dapat ilmu, ya, haruslah pengurus masjid itu sensitif dalam hal itu. Manfaatkan kapan jamaah banyak kumpul, kasih bacakan 1 ayat Quran terjemahannya yang betul, tafsirannya menurut para ulama, dibacakan 1 hadis yang sahih terjemahannya yang benar, penjelasannya yang menurut para ulama. Nah, ini adalah sangat baik sekali, dan tidak ada batasan itu ba'da sholat apa gitu, ya, silakan saja, kecuali tentu saja sebelum Jumat, karena itu Rasulullah ada khusus melarangnya karena memang akan ada Jumatan. Kemudian juga kultum Rasulullah pernah ba'da subuh memberikan tausiah kepada sahabat, ba'da maghrib pernah, bahkan Rasulullah pernah bercerita tentang akhir zaman, tentang kiamat, tentang dajjal, itu ba'da duhur, dilanjutkan lagi ba'da asar. Nah, jadi ini boleh insyaallah, ya, Pak Agung di Kramat Jati. Kami persilahkan kembali rekan Dakta Anda yang sudah siap. Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Ibu? Ini dari Ibu Ina. Ya, Ibunya di mana? Di Cibitung. Iya, silakan. Ini mau menanyakan masalah itu, Pak, tolak. Kebetulan kan adik saya itu dalam rumah tangganya kan mengalami masalah. Nah, masalahnya ini dia dari awal nikah sampai mau mengajukan tolak itu mengalami kekerasan terus. Pihak suami itu sudah dikasih tahu gimana caranya supaya dia itu menghilangkan kebiasaan jeleknya itu, Pak. Iya, betul. Dia sih ngakunya itu iya, tapi faktanya itu adik saya tetap saja menjalani seperti itu. Terus proses dia sekarang ini kan baru 3 bulan menikah. Betul. Proses dia adik saya mengajukan proses cerai. Terus selama proses cerai itu dia menghindari suaminya karena takutnya itu dia masih mengalami proses kekerasan seperti itu. Betul. Lah itu apakah itu dibenarkan dalam Islam? Oh gitu, Ibu ya. Baik. Makasih, itu aja. Pak. Baik sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina di Cibitung. Kasus yang terjadi kepada adik Ibu Ina seperti itu memang sangat-sangat disayangkan dalam ajaran Islam ya. Karena Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Rasulullah itu tidak pernah memukul, apalagi sampai menganiayanya. Bahkan tidak pernah beliau berkata kasar kepada istrinya. Dan itulah yang beliau perintahkan kepada umatnya. Kalau sekarang sampai ada ya undang-undang anti kekerasan rumah tangga, sebetulnya kalau kaum muslimin berpegang teguh kepada ajaran agamanya, ini tidak perlu lagi ada undang-undang kekerasan di rumah tangga. Namun itulah seringkali para suami tidak memahami bagaimana harus bersikap lemah lembut, kasih sayang kepada keluarganya, pada istri dan anak. Kalau kasus seperti yang menimpa adiknya Ibu Ina di Cibitung ini, tentu saja ia dibolehkan walaupun meninggalkan rumah suaminya karena ia sudah terkena kalimat zalim. Ya, dizalimi dia, mazlum. Orang yang dizalimi, dianiaya. Termasuk dianiaya itu seperti suka memukul, suka berkata yang kasar, memperlakukan yang tidak baik. Nah kalau begitu ditolak langsung ditinggalkan dengan alasan seperti itu adalah dibolehkan ya. Yang tidak dibolehkan itu yang bersikap baik, ramah, normal, bertanggung jawab di rumahnya. Nah itu istri yang ditolak itu harus tetap di rumah suaminya, menunggu akhir idahnya untuk memberi kesempatan kepada suaminya berpikir lagi, kemudian untuk menentukan putusan di akhir masa idah, betul-betul pisah atau kembali. Nah itu hikmahnya. Sehingga kalau tidak mungkin lagi bisa kembali karena sikapnya yang belum bisa meninggalkan kekerasannya, kekasarannya, boleh ditinggalkan seperti ibu ya. Itu Ibu Ina, kami cukup prihatin ya. Semoga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, jangan lagi bersikap keras dan bersikap kasar terhadap keluarganya. Kami persilakan rekan dakta penanya berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah ya Allah, lagi ngetilin radio. Ini yeah. Begini, baik ya Pak Ustadz. Baik ya Bu. Alhamdulillah. Mau tanya ya Pak, ini ada kasus biasanya di kampung-kampung itu kan orang suka menggadaikan tanah gitu ya Pak ya. Betul. Misalnya si A ngadain tanah ke si B. Betul. Terus begini, selama tanah itu digade, tanah itu boleh dipakai Pak untuk misalnya diolah gitu ya, hasilnya dipakai sama yang minjemin duitnya. Perjanjiannya begitu sampai nanti dia bayar lunas, itu bagaimana syariah hukumnya ya Pak yang kebetulan saudara saya ada yang kasus begitu. Betul, ya. Coba gitu aja Pak Ustaz. Baik, ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah tegas ya larangan dalam agama kita, orang yang menerima gadaian itu tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian orang lain. Kemanfaatan dari suatu barang tetap milik atau hak dari si pemiliknya. Karena penggadai ini adalah hanya memiliki kuasa untuk menentukan barang itu dijual dan tidaknya, digunakan membayar hutang atau tidak. Karena gade itu semacam borah saja, jaminan saja, bukan kepemilikan dari si penerima gade, si pemberi hutang. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada yang menerima gadean itu dia mengambil manfaatnya, yaitu barangnya diambil, lalu diolah, kemudian dipergunakan, sehingga dia memperoleh keuntungan dua kali lipat keuntungan dari barang yang dia terima sebagai gadaian, dan nanti juga uangnya dikembalikan. Nah, karena prinsip gadai ini bukan prinsip tijaroh, tapi prinsip tabaru. Tidak boleh mencari keuntungan dengan gadai. Karena kalau mencari keuntungan itu bukan prinsip tolong-menolong tabaru, tetapi itu prinsip ijaroh atau prinsip tijaroh, jual-beli. Nah, jadi kalau mau mencari keuntungan sifatnya adalah bukan menggadaikan atau menerima gadaian, tetapi adalah kirod atau mudorobah, memberi modal usaha. Nah, baru itu memperoleh keuntungan. Jadi tidak benar ya cara seperti itu, Ibu Dewi. Si penggadai ini kasihan, sudah punya hutang, terus lahannya digarap orang lagi kan. Nah, jadi ini kasihan sekali. Rekan data sekalian, mohon maaf apabila pada kesempatan ini nampaknya sudah habis ya, atau sudah ada telepon yang masuk nampaknya. Kasihan, silakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Rio, Ustaz. Oh, silakan Pak Mas Rio. Di Kampung Rambutan. Alhamdulillah, apa kabarnya Pak? Baik, Ustaz, gimana, sehat kan? Alhamdulillah, baik Pak. Ya. Alhamdulillah. Mau tanya ini Ustaz, tentang ya, sholat ya. Ketika sholat kita disirkan, baik imam maupun makmum, betul, itu boleh gak dibaca dalam hati? Artinya mulutnya sama sekali tidak bergerak, artinya dibacanya hanya dalam hati. Betul. Sah gak sholat? Iya, begitu ya. Itu saja Ustaz. Baik, baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai mensirkan itu, batas mensirkan sholat itu di mana? Ataukah sampai sekali gak bergerak bibirnya gitu ya? Ataukah bergerak? Memang dalam hal ini tidak ada nas atau dalil yang tersurat dari Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada dalam Al-Quran surah Al-Isra ini, wala tajhar bi salatika wala tukhaffit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan engkau terlalu mengeraskan sehingga membuat bising orang, dan jangan pula terlalu memelankan sehingga tidak engkau perdengarkan kepada orang lain. Nah, ini bagi yang jahar. Jadi yang jahar tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Tetapi wa bataghi baina dzalika sabila, hendaklah cari jalan pertengahan. Tapi untuk yang sir tidak ada batasannya. Oleh sebab itu, yang disebut dengan membaca itu adalah hati yang paling pokok, kemudian lisan bergerak. Di dalam hadis Nabi, Allah bersama sangkaan hambanya. Jadi ana inda doni abdibi, wa ana ma'ahu mataharokat bi syafatahu. Aku bersama hambaku di mana saja hambaku berada, dan apa saja sangkaan hambaku kepadaku. Dan aku bersamanya selama ia menyebut namaku dan bergerak kedua bibirnya. Nah, jadi ini mengisyaratkan bahwa memang yang disebut membaca dengan sir, berzikir dengan sir, itu adalah bergerak lisannya. Dan di sisi yang lain, memang zikir yang utama itu hati dan anggota badan. Salah satu anggota badan adalah bergeraknya lidah dan bibir. Namun untuk mengatakan sah dan tidaknya, tentu itu tidak bisa jadi ukuran. Selama dia membaca di hatinya dan kalimat membaca sudah terkena kepadanya, meskipun tidak bergerak, ya sudah disebut membaca. Iqra ma tayassara ma'akamil Quran, bacalah apa yang kau hafal dari Quran. Itu sudah termasuk membaca, dan tentu saja sah bacaannya itu. Hanya dari segi membaca yang utama melibatkan kolbu dan lisan. Jadi insya Allah dari segi hukum membacanya, dia sudah dikategorikan membaca di dalam hatinya. Demikian Bapak Haji Mas Rio di Kampung Rambutan. Dengan demikian rekan-rekan sekalian, kita mengakhiri perjumpaan, dan kami persilakan rekan dakta yang masih ada pertanyaan bisa sampaikan lewat SMS. Insya Allah kami akan menjawabnya pada kesempatan-kesempatan akan datang. Akhirnya dari Gria Agus Salim 77 Bekasi, Dakta FM 107, tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Saya Abu Imam dengan Mas Bayu Samudra mohon pamit dan undur diri. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.